ajari aku, ajari aku mengenal cinta, yeah, yeah, yeah. Ajarilah diriku mengenal cinta, karena hanya padamu aku merasa. Ada getaran jiwa mengguncang bagai gempa sejak pertama kita berjumpa. Dari pandangan mata dapat aku rasakan ketulusan menilai cinta. Ajari aku, ajari aku, ajari aku mengenal cinta, yeah, yeah, yeah. Akan ku serahkan seluruh hidupku untuk mencintamu sepenuh hatiku. Tiada ku harapkan apapun darimu, hanya rasa cinta dan kasih sayangmu, duhai kekasih pujaanku. Kau adalah separuh jiwa. Ajari aku, ajari aku, ajari aku mengenal cinta, yeah, yeah, yeah. Akan ku serahkan jadilah diriku mengenal cinta, karena hanya padamu aku merasa. Ada getaran jiwa mengguncang bagai gempa sejak pertama